نعمته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يؤلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Profesor Rahmani wa Rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Riyadhus Shalihin melengkapi apa yang kemarin atau sebelumnya kita pernah sampaikan di Riyadhus Shalihin berkenaan dengan surat Ali Imran ayat yang ke-134 yaitu berkenaan dengan wal kadziminal ghaiba wal afina 'anil nas wallahu bil muhsinin. Ada kisah seorang tabi'in atas kisah salah satu ulama salaf yang kisahnya ini ada di tafsir Al-Qurtubi. Maka saya ingin bacakan apa yang ada di tafsir Al-Qurtubi tentang kisah salah satu ulama salaf berkenaan dengan ayat ini. Wahyu dan diriatkan dari Maimun ibn Mahran, anak jariyatahu bahasanya budak perempuannya, bata yamin pada satu hari datang bisahfatin dengan membawa semacam nampan atau piring besar, fiha marqatun harrah, yang di piring atau nampan besar tersebut terdapat kuah. Ya, kuah daging marokoh itu kuah, namun boleh jadi kuah daging ayam atau yang lain. Yang kuah ini adalah kuah yang panas. Wa indahu adiyaf, dan di tempatnya main, di rumahnya Maimun ibn Mahram ini terdapat banyak tamu. Ya, mungkin itu untuk disuguhkan kepada tamu. Maka dari dalam dibawa ke tempat makannya tamu. Fa'atharat, maka ketika dia bawa dan dia datang, dia terpleset. Fasabbatil maraqatu alaihi, dan kuah daging yang panas tadi itu tertumpah mengenai tuannya. Jadi kuah daging panas lagi, maka ini sudah bikin basah, ini bikin anget atau bahkan lebih dari anget. Farah dan Maimun ayat ribaha, maka merespon peristiwa ini, maka si majikan, si pemilik budak Maimun ibn Mahran ingin memukul budak perempuan ini karena tentu jengkel dan marah, dan itu satu hal yang manusiawi. Faqalatul jariyah, maka budak perempuan ini cerdas dengan mengatakan, karena dia tahu tuannya adalah seorang yang salah, dan seorang yang salah adalah seorang yang mudah diingatkan dengan ayat Allah, mudah diingatkan dengan Al-Quran. Maka dia katakan, ya maulaya istakmil qalallahi ta'ala, wahai tuanku, wahai majikanku, amalkanlah firman Allah ta'ala wal kadibina al-ghaidha. Maka langsung, dan ini menunjukkan takwa beliau yang luar biasa, marah, emosi, diingatkan ayat, langsung marahnya hilang, langsung marahnya itu terkendali. Dan ini satu hal yang luar biasa. Orang yang tidak soleh, orang yang tidak bertakwa, pada saat kondisi semacam ini boleh jadi dia responnya lain, diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis, ngeyel. Padahal sebenarnya dia ngerti kalau dia masuk dalam ayat tersebut. Maka sang ulama mengatakan, qad fa'altu, kulakukan pesan ayat, kutahan amarahku, aku tidak jadi mukul dirimu. Faqalat, kemudian budak perempuan tadi mengatakan, i'mal bima ba'dahu, wahai tuanku, beramalah, amalkanlah lanjutannya ayat, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Qal, maka sang tuan yang saleh mengatakan, dan ini tentu satu hal yang tidak mudah atau satu hal yang bahkan sulit dan berat, qad afautu anki, dirimu kumaafkan, dirimu kumaafkan. Faqalatil jariyah, kemudian budak perempuan tersebut melanjutkan bacaan ayat yang dia kutip, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai dan suka dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Qala Maimun, maka Maimun mengatakan, qad ahsantu ilaiki, maka aku berbuat baik kepadamu, fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala, aku ingin kemudian Allah mencintaiku dengan menjadikanku sebagai orang yang baik, dengan menjadikanku orang-orang yang suka berbuat baik, maka engkau merdeka, dan itu ikhlas semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa konvensi apapun. Ya Maimun ibn Mahran yang disebutkan di sini, dia adalah seorang ulama generasi tabi'in yang wafat tahun 117 Hijriah. Wa riya anil Ahnaf bin Qais mithluhu, kejadian yang sama atau yang mirip juga dialami oleh seorang ulama lain, ulama masa silam yang lain yang bernama Al-Ahnaf ibn Qais dengan redaksi yang semisal. Ya, maka demikian bagaimanakah praktek ulama terdahulu, iman dan takwa mereka terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat Al-Quran itu demikian membekas di hati mereka, dan demikian mereka tunduknya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi emosi berat, marah besar, itu pun bisa terkendali dengan semata-mata diingatkan dengan ayat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan bahasan dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syaikh Muhammad ibn Shalal Al-Utsaimin rahimallahu. Dan ayat selanjutnya masih sebelum berkenaan dengan bersegera dalam kebaikan, ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan yang kecil atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Ya, maka orang yang bertakwa atau jenis yang lain dari manusia yang bertakwa, non masih tergolong manusia yang bertakwa, adalah orang yang jika melakukan perbuatan yang keji, yaitu mayustafhasu minadzunub, yaitu dosa-dosa yang dianggap demikian jeleknya, itulah berbagai macam dosa besar, semisal zina, minum khamar, menghilangkan nyawa alias membunuh orang lain dan sebagainya. Maka semua perbuatan yang demikian juga ucapan yang teranggap demikian buruknya dan jeleknya, itulah fahisyah, itulah semua dosa-dosa besar. Awdolamu anfusahun, atau mereka zalim menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan dosa yang levelnya, kelasnya di bawah perbuatan yang kecil, itulah al-ma'asi sirar, itulah dosa-dosa kecil. Maka tatkala baru saja mereka melakukan maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil, dzakarallaha, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingat keagungan Allah dan ingat demikian keras siksa Allah. Kemudian di sisi yang lain, kemudian mereka juga ingat betapa besarnya kasih sayang Allah, dan bahasanya Allah adalah zat yang menerima taubatnya orang yang mau bertobat dan memberi pahala jika seorang itu mau dengan penuh kesadaran bertobat menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya dosa dan kesalahan. Boleh jadi mereka punya dosa, bahkan dosanya dosa besar, namun mereka adalah orang yang mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kalah dengan nafsunya dan terjerumus dalam kemaksiatan. Mereka mengingat Allah dari dua sisi. Yang pertama dari sisi keagungan Allah, siksa Allah dan kekuasaan Allah yang demikian hebat. Akhirnya mereka pun takut dan malu, malu kepada Allah atas maksiat yang dikerjakan. Demikian juga memohon ampun kepadanya. Kemudian yang kedua, mereka juga ingat betapa luasnya kasih sayang Allah untuk orang yang bertobat, untuk orang yang taat. Dan kalau Allah, bahasanya Allah itu menerima tobat orang yang serius bertobat, maka mereka pun berhasrat dan bersemangat untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu Allah katakan, "Dakaullaha fastaghfiru li dzunubihim." Dan perlu diketahui bahasanya bacaan atau kalimat istighfar yang paling baik itu adalah satu kalimat atau rangkaian kalimat yang Nabi sebut dengan sayyidul istighfar. Bacaan terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu ini menjadi bacaan yang terbaik manakala dibaca dengan hati dan lisan, bukan hanya lisan tanpa hati. Yang sayyidul istighfar ini juga adalah bacaan yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Dan yang dimaksud dengan pagi adalah setelah selesai subuh, dan idealnya dan itu berakhir sebelum matahari terbit. Demikian juga dan sore hari adalah ba'dal asar, dan yang terbaik adalah bacaan zikir sore tersebut telah selesai sebelum matahari tenggelam. Namun jika karena lupa atau kesibukan yang tidak bisa ditunda, maka tidak mengapa jika dibaca ba'dal maghrib atau dibaca di waktu duha, zikir pagi dibaca di waktu duha atau di waktu setelah matahari terbit. Dan Nabi sampaikan siapa yang meninggal dunia setelah membaca sayyidul istighfar, maka Nabi janjikan surga untuknya. Itu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku yang menciptakan, mencipta dan mengatur hidupku. Tiada yang berhak untuk disembah melainkan dirimu. Engkaulah yang menciptakan aku, oleh karena itu aku adalah hambamu, dan aku pun tetap setia dengan perjanjianku kepadamu, dan aku pun ingat janjiku, janjimu kepadaku. Mustata'tu, aku berusaha semaksimal mungkin yang bisa aku lakukan. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan, yaitu hukuman. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab, dan azab adalah kejelekan dari apa yang dilakukan oleh manusia. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dan maka semestinya ketika seorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah aku, hendaklah berangkat dari dua poin ini. Maka ya Allah ampunilah aku, kalimat ya Allah ampunilah aku itu adalah kalimat yang sempurna manakala landasannya adalah dua kalimat yang Allah sebutkan sebelumnya, sebelum farfirli, sebelum kalimat ya Allah ampunilah aku. Ada dua kalimat penting yang itu semestinya menjadi dasar berpijak dan pondasi dari memohon, pondasi untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatakan ya Allah ampunilah aku. Yang pertama adalah kalimat yang pertama, landasan istighfar seorang manusia adalah abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa banyak nikmat-Mu kepadaku. Maka pengetahuan akan besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang tinggi bahasanya nikmat Allah, kebaikan Allah itu tak terhitung. Kemudian yang kedua, wa abu'u bidzambi, dan ya Allah aku mengakui betapa banyaknya dosa dan maksiatku. Maka kita tidak bersyukur dan tidak berterima kasih dengan demikian besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah memberikan nikmat yang tak terhitung, yang setiap detik kita rasakan tanpa pernah terputus. Di sisi yang lain ternyata respon kita, respon manusia adalah membalas kebaikan Allah dengan maksiat kepadanya, membalas nikmat Allah dengan durhaka kepadanya, membalas nikmat mata dengan bermaksiat dengan mata, membalas nikmat lisan yang Allah berikan dengan durhaka kepada Allah, melakukan hal yang membuat murka Allah dengan lisan yang kita berikan. Maka jika ada dua landasan ini, jika ada dua asas ini, maka akan menghasilkan sikap hati merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dua hal ini diresapi, abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi, maka kita akan merasa hina. Kita merasa enggak, maka hilanglah segala bentuk kesombongan, kebanggaan, ujub, merasa telah berbuat, merasa telah beramal, merasa telah berhijrah, merasa telah kemudian saleh. Semuanya akan rontok semua. Semuanya akan rontok semua. Dan istighfar itu adalah betul-betul istighfar manakala demikian terucap. Ya Allah ampunilah aku dalam keadaan merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa belum apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat hati dalam keadaan demikian dan terucap ya Allah ampunilah aku. Nah, ini ucapan yang betul-betul pada sikonnya, betul-betul pada tempatnya. Itulah ucapan istighfar yang terbaik. Saat kondisi hati demikian merasa hina dan kerdil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu farfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta, sehingga tidak ada yang bisa memaafkan dan mengampuni segala macam dosa dan kesalahanku kecuali semata-mata dirimu. Ya, oleh karena itu maka ini disebut sayyidul istighfar. Oleh karena itu maka ini disebut sayyidul istighfar. Kata kuncinya adalah di kalimat yang terakhir, di kalimat antara rangkaian baris yang terakhir, sehingga menyebabkan dia jadi sayyidul istighfar. Itulah ucapan istighfar yang terbaik. Istighfar dalam keadaan memohon ampun, dalam keadaan hati merasa kerdil dan hina kepada Allah, dikarenakan kita memiliki dua kesadaran. Kesadaran betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan betapa kurang ajarnya diri kita dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu kemudian memohon ampun, nah inilah ucapan memohon ampun yang terbaik. Inilah ucapan itu sikon terbaik untuk mengikrarkan diri, untuk kemudian mengucapkan ya Allah ampunilah aku. Dan hadis tentang sayyidul istighfar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada satu pun orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jal. Maka seandainya manusia seluruhnya, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin dan malaikatnya, semuanya kumpul untuk mengampuni dosa kita satu saja, maka tentu mereka tidak bisa mengampuni dosa tersebut. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jal. Maka sesolah apapun seorang ulama, sehebat apapun seorang ahli ibadah, dia tidak bisa menegaskan dan memastikan Allah telah mengampuni dosamu. Nah, karena itu maka tentu tidak ada yang bisa kemudian menjamin, meskipun itu muridnya sendiri, keluarganya sendiri, Allah telah memaafkan dosa-dosamu. Walakin ana akan tapi kita cuma bisa sekedar memohon ampunan kepada Allah untuk kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului dalam iman. Amma ayakuna biyadina, maka ada pun anggapan bahasanya kita bisa memberikan ampunan dan seorang manusia bisa kemudian bikin surat ampunan, Allah telah mengampuni dosamu asal kamu infak sekian, asalkan kamu berbuat ini dan itu, maka ini satu hal yang dusta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan sang ulama, sang ustadz atau sang tokoh pun dia pun tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, dan kemudian setelah itu kemudian bisa mengkabarkan kemudian bikin surat Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda. Fala yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka adalah orang yang tidak terus-menerus melakukan maksiat yang mereka lakukan dalam keadaan mereka sadar ini adalah maksiat. Artinya mereka tidak terus-menerus dalam maksiat mereka dan kezaliman mereka terhadap dirinya sendiri dalam keadaan mereka menyadari itu adalah maksiat dan kezaliman. Maka ayat dalil bahasanya terus-menerus melakukan maksiat dalam keadaan tahu itu adalah masalah besar. Sampai-sampai meskipun jika dosa asalnya adalah dosa kecil. Oleh karena itu banyak ulama, di antaranya adalah Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, mengatakan bahasanya terus-menerus melakukan dosa dosa kecil itu menyebabkan dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Kemudian sebelum kita lanjutkan membaca apa penjelasan yang ada di sini, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan, kita garis bawahi. Tentu sikap yang tepat bagi seorang muslim ketika dia menyadari dirinya melakukan kesalahan, kekeliruan adalah menyadari kalau itu adalah keliru, dan tidak kemudian cari pembenaran ini dan itu, tapikan begini dan begitu. Karena jika kita kemudian setara jantan kita akui itulah yang benar dan perbuatan kita salah, maka ada harapan dan peluang agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di lain waktu, di lain hari untuk memperbaiki diri, untuk semakin meningkatkan kualitas diri. Namun lain halnya jika dan ketika satu pengetahuan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya itu kita telah ketahui, namun kita sambut dengan tapikan ini gitu, maka dengan tindakan tersebut maka kita menutup pintu hidayah. Ya, dengan tindakan semacam itu kita menutup pintu hidayah. Maka pintu hidayah kemungkinan besar secara umum tertutup dengan respon dan sikap semacam itu terhadap aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di sini akan poin yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh pensyarah dalam hal ini adalah berkenaan dengan satu bagian dari ajaran Islam. Di antara ajaran Islam adalah di antara bagian dari ajaran Islam adalah memelihara jenggot, dan demikianlah keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang memelihara jenggotnya, bahkan beliau adalah seorang yang berjenggot lebat. Dan di antara hal yang dituntunkan dan di antara bagian dari ajaran Islam adalah dianjurkan untuk menyela-nyelai jenggot ketika kita berwudu. Tentu ini adalah satu sumber pahala yang akan hilang manakala kita tidak berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara jenggot. Dan berkenaan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi syariat adalah larangan untuk memangkas habis jenggot. Artinya, dan tidak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot. Artinya yang tidak punya jenggot ya tidak perlu kemudian cari obat ini dan itu untuk kemudian menumbuhkan jenggot. Karena syariatnya adalah ketika seorang itu punya, maka Nabi larang untuk dipangkas. Dan dalam masalah ini, pelanggaran dalam masalah ini atau bisa kita katakan minimal bisa dibagi menjadi dua bagian. pelanggaran dalam bentuk memangkas habis jenggot. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama sebagai satu hal yang terlarang. Satu hal yang terlarang sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm al-Zahiri, kemudian juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka menyampaikan bahasanya ulama sepakat tidak boleh mengerok habis atau memangkas habis jenggot yang tumbuh. Kemudian yang kedua, merapikan, artinya dia tidak sampai kerok habis, dia masih pelihara, namun tidak kemudian tidak kemudian dia utuh, dia biarkan secara sempurna, namun ya dipotong, dibasah halusnya dirapikan ya, dan semacam itu, maka wallahu a'lam, masalahnya lebih ringan dibandingkan masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini lebih ringan dibandingkan masalah yang pertama, karena kalau masalah yang pertama mengerok habis, memangkas habis, maka ini satu hal yang terlarang dan haram dengan sepakat ulama. Kalau masalah yang kedua, masalahnya lebih ringan. Dan ketika itu sebagai itu satu hal yang kita ketahui bahasanya itu satu hal yang Nabi larang dengan larangan yang hukumnya haram, maka di sini disampaikan itu pada dasarnya adalah dosa kecil. Namun dosa kecil itu jangan dilakukan terus menerus, karena itu nanti akan berbahaya menjadi dosa besar. Di sini dikatakan memindahkan, maka di antara hal yang terlarang, bahkan di antara bentuk terus menerus melakukan dosa kecil yang selayaknya seharusnya dihindari, apa yang dilakukan oleh banyak orang atau sebagian orang di zaman ini karena ketidaktahuannya, minhal kelihyah, yang mengerok habis rambut jenggotnya. Anda jumpai sebagian orang kemudian mengerok habis jenggotnya dan terus menerus melakukan hal demikian, dan dia tidaklah dan beranggapan bahkan berkeyakinan bahwasanya itulah kegantengan dan keindahan. Kalau kemudian dagu itu bersih total dari rambut, padahal manusia yang paling cakep atau termasuk manusia yang paling cakep adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berjenggot lebat, dan dia berjenggot lebat. Dan sebagaimana kalimat sumpah yang terkadang dipakai oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau terkadang bersumpah dengan mengucapkan kalimat sumpah demi Allah dat yang menjadikan jenggot sebagai kegantengan laki-laki dan rambut yang panjang sebagai kecantikan wanita. Di antara kalimat sumpahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau terkadang kalau bersumpah mengatakan wallahi alladhi walladhi, demi Allah zat yang jamala rijal bil lihyah, ya demi Allah zat yang menjadikan laki-laki itu ganteng dengan jenggotnya dan menjadikan wanita itu cantik dengan rambut panjangnya. Oleh karena itu maka di sini katakan, maka padahal sebenarnya malah kemudian menghilangkannya, menghabisinya, itu satu hal yang memperburuk wajah seorang laki-laki. Wa annaha kubuhun, karena itu adalah satu hal yang buruk. Di antara sebabnya adalah li anna kulla syai'in, karena segala sesuatu yang merupakan buah dari maksiat, buah dari pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasulnya, itu adalah keburukan. Tidak ada kebaikan padanya, bahkan keburukan. Maka sejumlah orang yang boleh jadi karena ketidaktahuannya kemudian terus menerus melakukan maksiat semacam ini, meskipun ini pada dasarnya adalah dosa kecil, meskipun ini pada dasarnya dosa kecil, namun kalau ini terus menerus maka ini tindakan yang keliru. Karena dengan terus menerus melakukan dosa kecil semacam ini, maka dosa kecil itu akan bisa berubah menjadi dosa besar. Wal'iyadu billah. Li'an al-insan layibali bima yaf'alu, karena ada sebagian orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia jumpai setiap hari, setiap kali mau keluar rumah, mau ke pasar, mau ke tempat kerja, maka pergi dulu ke cermin, kemudian memandang cerminnya. Jika ada satu saja muncul, maka orang tersebut kemudian tergopoh-gopoh bersegera untuk menghabisi sehelai rambut tadi dan menghilangkannya. Nas'alullah afiyah. Maka satu hal yang tidaklah diragukan, ini adalah diantara bentuk ketidaktaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam yang beliau melarang kaum muslimin untuk mengerak dan mencukur habis jenggotnya. Wa innal insana yusa alaihi min hadza dzanbi, dan satu hal yang dikhawatirkan bahasanya jika seorang itu melakukan maksiat meskipun itu adalah dosa kecil, maka setan akan mengajaknya bertahap. Setan akan mengajaknya bertahap ila dzunubin akbar wa a'dham, untuk kemudian dibawa dan diseret untuk mengerjakan yang lebih besar dan yang lebih besar. Dan demikianlah karakter setan dalam menyesatkan manusia. Dijumuskan dalam hal yang kecil, kemudian mantu baru kemudian diajak kepada yang lebih besar dan lebih besar. Maka di hadis yang lain berkenaan dengan masalah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadisnya riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang mencuri sebutir telur, lalu pada akhirnya tangannya dipotong warnanya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mencuri sebutir telur, yang kemudian pada akhirnya tangannya terpotong, mendapatkan hukuman potong tangan karenanya. Maknanya demikianlah setan menggoda manusia. Misalnya menjumuskan manusia dalam perbuatan mencuri, maka pada awalnya maka diprovokasi untuk mencuri yang nilainya remeh, yang nilainya kecil, yang nilainya sedikit, contohnya sebutir telur. Lalu kemudian setelah itu akan meningkat, didorong untuk kemudian melakukan yang lebih, nilai yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai akhirnya mencuri dengan kadar dan nilai yang telah sampai nisab potong tangan. Karena dalam aturan Islam tidak semua pencuri itu kena hukuman potong tangan. Seorang pencuri itu terkena hukuman potong tangan manakala telah sampai batas minimal kena hukum potong tangan, yaitu manakala kadar pencuriannya senilai 1/4 dinar, dan 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Maka baru kemudian ada masuk dalam masuk kepada hukum potong tangan manakala nilainya kurang lebih 1 sekian gram emas, 500 ribu atau lebih dari itu, kurang lebih sekitaran angka tersebut ya. Dan baru kemudian ketika itu kena hukum potong tangan. Maka Nabi ceritakan bahasanya dalam hadis ini, bahasanya orang yang dijumuskan untuk melakukan dosa mencuri itu tidak langsung ujuk-ujuk nilainya 500 ribu. Awalnya yang kecil-kecil terlebih dahulu. Awalnya yang kecil-kecil terlebih dahulu. Orang korupsi gak mungkin kemudian langsung kemudian bisa, dia bermain yang kecil-kecil dulu. Contoh yang kecil adalah korupsi waktu, datang telat kemudian pulang cepat, nilainya perlu jadi ya. Kalau kemudian dihargai gaji kemudian dibagi sekian hari, kemudian dibagi sekian jam, kan mungkin 5 menit kan cuma paling-paling 1000 atau 2000 nilainya. Namun awalnya korupsi yang nilainya kecil, 1000, 2000, 5 menit, 10 menit, nanti habis itu kemudian baru meningkat. Orang yang kemudian dia punya etos kerja yang tinggi, kemudian disiplin, kemudian tahu kalau datang telat pulang cepat itu adalah maksiat dan korupsi, tentu dia akan, tidak mungkin dia akan melakukan hal yang lebih jelek. Tapi kalau yang jelek ini sudah berani dilakukan, bahkan biasa dilakukan, bahkan dianggap wajar dilakukan, bahkan dianggap normal dilakukan, bahkan sangat dimaklumi orang yang melakukannya, maka ya jangan kaget kalau kemudian ada peningkatan kepada yang lebih parah, yang lebih parah. Ya, maka inilah yang disampaikan. Oleh karena itu, maka ketika seorang itu melakukan dosa, nilainya dosa kecil semacam mengerok jenggotnya, maka tentu kemudian dikhawatirkan atau kemudian peningkatan setan mengajak kepada yang lebih jelek dan lebih jelek. Di antaranya yang lebih jelek adalah menghina orang yang berjenggot atau bahkan mengatakan perkataan yang sangat ngeri. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan, saya sebel dan benci dengan semua orang yang berjenggot. Ini kalimat yang berbahaya, karena dia general, semua orang yang berjenggot, padahal termasuk yang berjenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia katakan saya benci dan sebel dengan semua yang berjenggot, itu termasuk yang berjenggot. Gimana kemudian ada seorang Muslim benci dengan Nabi-Nya? Ini satu hal yang sangat berbahaya. Yang boleh jadi ini diantara dampak. Dan ini lebih jelek. Itu lebih jelek daripada ngerok jenggot itu sendiri. Menghina orang, menghina syariat, menyara jenggot, itu lebih jelek daripada mengerok jenggot itu sendiri. Itu lebih jelek. Lebih jelek menghina. Lebih jelek menghina syariat pelihara jenggot daripada tidak berjenggot itu sendiri. Apalagi kemudian sampai kalimat benci dengan semua orang yang berjenggot, padahal termasuk yang berjenggot padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelihara jenggot itu tidak ada hubungannya dengan teroris, tidak ada hubungannya dengan peledakan bom dan sebagainya. Namun itu berhubungan dengan sebagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kemudian ada orang yang katanya kemudian teroris dan dia berjenggot, maka banyak orang yang kemudian berjenggot dan anti dengan teror dan mengutuk segala bentuk pengeboman dan tindakan yang tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Maka itu tidak ada hubungannya. Sebagaimana orang yang mereka yang terbukti, bukan hanya tertuduh, terbukti kemudian sebagai pelaku teror, pelaku onar, mereka sholat. Apakah kemudian gara-gara mereka sholat kemudian kita berikan hukum kebiauyah general, orang yang rajin sholat itu benih-benih pelaku teror? Tentu tidak demikian, dan bukan demikian sikap objektif, bukan demikian sikap proporsional dalam menilai dan memberikan komentar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di lanjutannya ayat, "Ulaika jazaa'un marfu'atun min rabbihim." Mereka itulah orang-orang yang balasan untuk mereka ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun dan surga tajri min tahtiha al-anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai atau banyak sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya atau berada di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang punya amal sebagaimana amal orang yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan untuk kita adalah surga yang Allah janjikan, ya rabbal alamin. Dan tentu kemudian yang dimaksud bahasanya terdapat air atau terdapat sungai yang mengalir di bawah surga, itu bukanlah maksudnya kemudian sebagaimana keadaan di dunia, ada orang yang rumahnya di pinggir sungai kemudian sebelah sana ada sungai yang mengalir, bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan sungai-sungai surga itu mengalir di bawah surga, bahasanya sungai-sungai surga itu mengalir di bawah rumah-rumah, di bawah gedung-gedung, di bawah pohon-pohon, mengalir di sana. Bukan kemudian rumahnya di pinggir perengan sungai, itu kemudian sungainya, tidak demikian. Namun sungai tersebut yang itu beragam bentuknya, ada 4 jenis sungai: sungai air, sungai susu, sungai madu, dan sungai khamar. Dan madu tersebut adalah madu yang tidak berasal dari lebah. Khamar tersebut bukanlah khamar yang berasal dari anggur. Susu tersebut adalah susu yang tidak berasal dari sapi ataukah kambing ataukah unta. Namun itu adalah sungai yang memang sungai susu yang Allah sediakan, dan itu mengalir di bawah rumah-rumah, ya, di bawah rumah-rumah penduduk surga, di bawah kemudian taman-taman penduduk surga, di bawah pohon-pohonnya. Maka kemudian tentu satu hal yang indah ketika seorang itu punya rumah, di bawahnya kemudian terasa ada, terlihat ada air mengalir, plus kemudian ada suara gemericik yang kemudian kemudian dia dengar karena gemericik air tersebut. Tentu ini satu rumah yang sangat-sangat indah. dia berada di satu rumah, namun bawahnya adalah aliran sungai, marmernya itu tembus pandang, bisa terlihat itu ada sungai yang mengalir. Dan sungai surga itu arahnya mengalirnya tergantung sukanya penghuninya. Kemudian dia boleh, kemudian ketika sungai tersebut mengalir di bawah rumah-rumah penduduk surga, maka jika dia cuma mau ngalirnya kemudian standar, ya ngalir dari sana sampai sana. Tinggal dia tunjukkan tangannya, lihat gerakkan tangannya, maka sungai ini akan mengalir sesuai dengan arah yang dia inginkan. Kalau dia inginkan sungai tersebut ngalir begini, terus bawa ke sana, maka tiba-tiba sungai ini akan berubah alirannya. Kalau dia kemudian bikin iseng, kemudian mau digini-ginikan, maka kemudian tiba-tiba sungai ini pun menyesuaikan keinginan penghuni surga. Dan ini satu hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia, secanggih apapun teknologi manusia dalam masalah kemudian mendesain rumah dan sebagainya, tidak bisa kemudian bikin sungai kemudian berubah dalam 5 menit. Tadi 5 menit pertama gini-gini, kok bosan, ganti gini-gini ke sana, nanti berubah sendiri tergantung keinginan orang yang menghuninya. Namun kalau mau datar-datar saja sini sampai sana, ya sudah, demikian. Itu sungai surga. Maka itu adalah rumah yang tidak bisa dibayangkan. Gambarannya saja sulit untuk membayangkan. Ya, bayangkan satu rumah indah, yang itu rumah kita, yang kemudian marmernya itu tembus pandang, marmernya tembus pandang, di sana ada gemericik air sungai, yang sungainya itu arahnya semau yang semau kita mau mengarahkan kemana. Maka ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan untuk membayangkan gambaran yang Allah berikan saja kita kesulitan. Ada enggak bisa juga di dunia ini bikin rumah seperti itu? Dan kita bisa katakan yakin manusia enggak bisa melakukannya. Satu hal yang di luar kemampuan manusia. Dan ingat, selama masih bisa dibayangkan itu belum surga. Dan selama masih bisa dibayangkan itu belum surga. Membayangkan apa yang Allah gambarkan, kita nyandak, kita tidak bisa bayangkan. Padahal ketika kita masih bisa bayangkan, maka itu belum surga yang sesungguhnya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allah ma'alim nama yang fa'una wa fa'na bimma alam tanawa zidna imma wa sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.